أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وانا satu ayat. Walaqulun a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqulun laula unzila 'alaihi ayatun min rabbih. Faqul innama al-ghaibu lillah. Fantadhiru inni ma'akum minal muntadhirin. قال العلامة سعد رحمه الله ويقولون المكذبون أي المكذبون المتعنتون maka orang-orang yang mendustakan dan orang-orang yang ta'annut berlebihan melampaui batas mereka mengatakan laula unzila alaihi ayah alaula seandainya nah, kenapa tidak diturunkan kepadanya ayat dari Allah? Nah, ay ya'nun al-ayat al-iqtirah, ayat-ayat pilihan allazi yu'inunaha, yang mereka inginkan. Kenapa enggak Allah turunkan saja? Nah, seperti laula unzila ilaihi malakun fayakun ma'ahu nazira. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan malaikat sebagai utusannya, sebagai rasulnya, utusan Allah? Malaikat kenapa enggak diturunkan? Artinya manusia enggak usah, malaikat saja jadi utusan Allah. Fayakun ma'ahu nazira, sehingga menjadi yang memberikan peringatan. Juga sama seperti waqalu lan nu'mina laka, kami tidak akan beriman kepada engkau hatta tufajjara lana minal ardi yanbu'a, sampai engkau memancarkan mata air dengan pancaran kepada kami, memberikan mata air. Maka dijawab, faqul, jawablah wahai Muhammad oleh engkau, sampaikan kepada mereka, idza talabu minka ayah, ketika mereka minta ayat-ayat Allah, kebesaran Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, faqul lahum, sampaikan kepada mereka, idza talabu minka ayah, innamal ghaibu lillah, ya perkara urusan-urusan yang gaib itu hanya milik Allah. Ya, adapun rasul hanya yang diberikan pengetahuan saja. Yang tidak diberikan maka tidak akan tahu. Karena al-ghaib lillah azza wa jalla. Perkara-perkara ilmu gaib semuanya hanya milik Allah saja, bukan milik yang lainnya. Kecuali yang ditampakkan oleh Allah, yang diberikan pada Rasulnya. Tuhun, kalau seandainya dalilnya sahih dari sunnah, dari hadis-hadis yang sahih, maka kita beriman dengannya. Wal muhitu ilman bahwa lil ibad, dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Yang Maha mengetahui dari keadaan hamba-hambanya. Fa yadabbiruhum bima yaqtadhi ilmuhu fihim hikmatuhu al-badi'ah. Sehingga Allah lah yang mengatur itu semua, yang terkandung ilmunya di dalam hal tersebut, hikmah yang luas, yang sempurna, yang indah. Walaysa li ahdin tadbir fi hukmin wala dalil wala ghayah wala ta'lil. Tidak ada seorang pun dari makhluk yang ikut campur di dalam perkara-perkara yang gaib, dalam dalil, tujuan, alasan dan lain sebagainya, tidak ada. Antadiru inni ma'akum minal muntadirin, ay kullun yantadiru. Masing-masing menunggu dengan kawannya. Ma wa ahlun lah fanduru liman takunul aqibah. Masing-masing menunggu kawannya, siapa yang cocok dengannya. Fanduru, perhatikanlah, lihatlah, tunggulah. Ya, kepada siapa Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan. Kalau balasannya baik, amalannya baik, kawannya baik, ya, dia pun beramal baik, kehidupannya baik, maka akan baik pula balasannya. Kalau seandainya buruk, ini buruk, tingkah lakunya buruk, akhlaknya buruk, semuanya buruk, waliyadzubillah, bahkan kufur syirik wal bid'ah, maka juga hasilnya pun buruk, waliyadzubillah. Wallahul musta'an, wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.